Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih wa ba'd. Saya diberitahukan bahwa Ustaz akan menuju suatu daerah tempat berceramah nanti, namanya Sungai Cina. Jadi saya berpikir di jalan tadi, gimana mau bahasa Cina? Tapi saya cobalah sedikit-sedikit. Pripun kabari ibu-ibu? Api? Jangan jawab panjang-panjang, saya cuma bisa itu aja. Saya senang bukan main bisa sampai ke kampung halaman Bapak Ibu disambut dengan hablum minannas yang luar biasa. Mudah-mudahan Pak Camat, Pak Kapolsek, Bapak-bapak, Ibu-ibu alim ulama cerdik pandai hadir pula bersama kita, tokoh masyarakat Meranti Bapak Haji Masrul Kasmi, semuanya insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi, siapa yang mau lapang murah rezeki, wa yunsa alahu fi asarihi, mau panjang umurnya, fal yasil rahimahu, hendaklah menyambung silaturahim. Bapak ibu mau panjang umur? Nampaknya sedikit yang mau panjang umur. Mau murah rezeki? Karetnya berhasil banyak? Kelapanya lebat? Sukih api kabeh? Maka dia mesti silaturahim. Saya jauh-jauh kemari, nilainya tidak ada apa-apa kalau tidak ada niat silaturahim. Tapi begitu saya ada niat silaturahim, langkahkan kaki kanan, bismillahitawakkaltu'alallah, la haula wa la quwata illa billah, maka langsung rezeki saya bertambah. Mana buktinya rezeki Ustaz bertambah? Maka begitu sampai di sini langsung dapat bolu kemojo. Cuman salahnya masih dibungkus plastik. Jadi kalau ada nanti orang menggugat, katanya kalau silaturahim rezekinya murah, mana buktinya? Mana? Saya enggak percaya. Enggak usah pakai dalil, tunjukkan saja. Sampean orang percaya nek silaturahim rezekine nambah. Iya. Buktinya dapat kue yang dekat dari piring, yang jauh dapat aqua glass, yang belum dapat tolong dibagikan. Tapi insya Allah rezeki bertambah, karena yang menjanjikan itu Nabi, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi dapat riwayat itu dari siapa? Dari Jibril. Jibril dapat dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah ngomong, janji enggak mungkin ingkar, karena setiap hari kita katakan innaka la tukhliful mi'ad. Allah enggak ingkar janji. Rezekinya bertambah, umurnya panjang. Masa iya orang silaturahim umurnya panjang, Pak Ustaz? Panjang umurnya. Mana buktinya? Siapa yang silaturahim umurnya 40 tahun datang silaturahim, yang satu lagi umurnya 40 tahun tapi duduk-duduk di rumah, maka 40 podo sami mawon. 40 di masjid, 40 di rumah. Tapi yang 40 di masjid nilainya enggak sama. Kenapa? Yang 40 tahun di masjid, yang silaturahim, maka umurnya bertambah karena dapat doa selamat pertama dari Bapak Protokol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah itu dari Bapak Qori, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah itu dari Bapak Camat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah itu dari Bapak Kapolsek, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah itu dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka dia dapat doa piro? 5. Salah. Yang benar berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3 kali 5 sama dengan 15 doa. Itulah yang tidak didapat kalau cuman duduk di rumah. Paling-paling tidur siang, ngiler sama ngompol. Tapi kalau dia hadir, maka dia dapat 15 doa. Apa kata Pak Camat? Apa kata Pak Kapolsek? Assalam. Selamat hidupmu, selamat anakmu, selamat istrimu, selamat karetmu, selamat kelapamu, selamat suamimu, selamat pompongmu, selamat duniamu, selamat akhiratmu. Yang pertama kali nyampe ke bulan bukan Neil Armstrong, tapi selamat. Sudah sampai ke bulan, selamat. Neil Armstrong dengan selamat. Bek siapa? Bek selamat. Yang diminta hidup ini apa? Selain daripada selamat. Allahumma inna nas'aluka salamatan. Makanya orang Jawa nyebut, sampean Arab nandi, Arab lungo. Lungo nandi, lungo nang selamatan. Kenapa dia? Karena dia mau selamat. Untuk apa? Uang banyak 3 miliar tapi enggak selamat. Istrinya cantik tenang tapi enggak selamat. Maka yang diinginkan ini adalah selamat. Maka ketika saya sampai tadi, Assalamualaikum Pak Ustaz, maka saya didoakan Assalamualaikum. Hai Ustaz, selamat datangmu, selamat pulangmu, selamat hidupmu, selamat matimu, selamat badanmu, selamat anakmu, selamat istrimu. Itu yang membuat umur panjang. Saya enggak mau kalau seperti orang barat. Maka kata Pak Camat, jangan kita walaupun tinggal di kecamatan Rangsang Barat, jangan seperti orang barat. Ini ikut-ikut orang barat. Saya enggak mau kalau disambut anak aliyah pakai bahasa barat. Begitu sampai, welcome Pak Ustaz. Welcome artinya api. Come artinya datang. Welcome datangnya bagus. Pulangnya? Good morning Pak Ustaz. Good api. Morning pagi. Good morning pagi ini api. Sore ini belum tentu api. Oleh sebab itu maka tidak ada doa yang paling hebat selain Assalamualaikum. Setelah itu apa? Warahmatullah. Semoga Allah merahmatimu wahai Ustaz. La yudkhilal jannata ahadukum amaluhu. La yudkhilal jannata ahadukum amaluhu. Tidak ada orang masuk surga karena amalnya. Wala anta ya Rasulullah, wala ana. Aku pun tidak masuk surga karena amalku. Aku orang melebu nang surga nek amalku. Betul enggak bahasanya? Aku masuk surga bukan karena amalku. Lalu kau masuk surga karena apa? Illa ayyatagammadani Allahu birahmatih. Aku masuk surga karena rahmat Allah. Makanya dua-dua sudah jadi nama orang Jawa. Sampean jenenge siapa? Rahmat. Sampean jenenge siapa? Selamat. Assalamualaikum warahmatullah. Yang ketiga, wabarakatuh. Tanya sama Ustaz Guru Aliyah. Kalau cuma satu, barokatuh. Barokah. Ini pun sudah jadi bahasa Jawa. Sampean Arab nanti, Arab ngalap. Ngalap apa? Ngalap barokah. Cium tangan kiai, ngalap barokah. Ziarah nang wali songo, ngalap barokah. Wabarakatuh. Apa arti barokah itu? Bertambah. Menurut insinyur dari ITB, masjid ini umurnya 100 tahun. Setelah 100 tahun, na'uzubillah akan roboh. Tapi setelah 100 tahun, ternyata masjid tidak roboh. Nambah 120 tahun. Kenapa? yang 20 tahun itu namanya barokah. Hidup ini mau barokah. Ada orang gajinya cuma 3 juta, tapi barokah, anaknya sekolah, dapat beasiswa, nabung, berangkat haji, bisa nyimpan, pergi umrah, bisa sedekah. Makanya ketika minta salamatan fiddin wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi, ketika minta rezeki wa barokatan, minta rezeki ne barokah. Maka itulah yang didoakan dalam salam. Wa barakatuh, berkah istrimu, berkah anakmu, berkah hartamu, berkah rumahmu, berkah kendaraanmu, berkah duniamu, berkah akhiratmu. Kenapa orang Islam saiki wis doa siji loro telu tapi enggak dapat selamat, enggak dapat rahmat, enggak dapat barokah? Karena doanya enggak serius, basa-basi. Mana bisa dapat selamat, rahmat, barokah? Doanya enggak betul. ASS WRWB. Harus tulus seperti ungkapan Pak Kapolsek, Pak Kori, Pak Protokol, Pak Ustaz, Pak Camat. Harus tulus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka dijawab semua. Saya sudah dapat berapa salam? Ini yang hadir semua. Kira-kira saya enggak pandai ngitung angka, tebak-tebak. Kira-kira kalau tebak berapa yang hadir ini? Ada 500. Kalau 500 yang hadir, malaikatnya 1000. Kenapa 1000? Bapak ibu 500, kiroman 500, katibin 500. Inna alaikum lahafizin kiroman katibin. Maka yang mendoakan 1500. Manusianya 1000, manusianya 500, malaikatnya 1000. Makanya di akhir majlis berdoa, dongo, minta sama Allah. Supaya apa? Karena malaikat yang hadir ikut mendoakan majlis kita. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah saya nanti di akhir majlis akan berdoa. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, maka hadir ini nyambung silaturahim. Silaturahim iku apa Pak Ustaz? Silatu artinya nyambung, silatu artinya nempel. Jauh. Saya datang dari Pekanbaru, dari Pekanbaru ke Perawang, dari Pekanbaru ke Perawang ke Buton, habis itu ke Selat Panjang, baru sampai kemari. Kami yang jauh merapat. Merapat iku jenenge silatu. Rahim, rahim iku apa Pak Ustaz? Rahim tempat kantong janin dalam perut perempuan, iku jenenge rahim. Rahim bukan dari bahasa Indonesia, rahim bukan bahasa Melayu, rahim dari Asmaul Husna. Ana Rahman, aku Rahman, kata Allah, Gusti Allah. Ana Rahman, aku Rahman. Syaqaqtur rahim min ismi. Rahim diambil dari Asmaul Husna. Ibu pernah dengar berita enggak kalau ada janin mati dalam perut karena kena bakteri? Tidak ada. Kenapa? Karena janin itu dijaga oleh rahim. Sebagaimana sayangnya Rahman, begitulah sayangnya rahim menjaga janin 9 bulan 10 hari. Iku ne ora ono rahim yang jaga, itu janinnya sudah nyatu sama sambal terasi. Kenapa dia bisa selamat? Karena ada rahim yang menjaga. Silatu menempelkan. Rahim, rahim. Bapak, saya, Pak Camat, Pak Kapolsek, Bapak tokoh adat, alim ulama, Pak Kiai, itu semuanya berasal dari rahim. Rahimnya siapa Pak Ustaz? Rahimnya Hawa, istrinya Adam alaihi salam. Pokoknya dari sejak zaman dulu sampai sekarang, itu asalnya dari Adam. Sejak kapan Pak Ustaz? Dari sejak Nabi Adam sampai Adam Smith. Siapa itu Adam Smith Pak Ustaz? Tokoh ekonomi sekuler, liberal. Pokoknya semua berasal dari Adam. Tapi jangan dengar cerita omong kosong. Ada orang mengatakan dunia ini isinya air. Dunia ini katanya isinya air semua. Lalu air itu disinari matahari selama ratusan ribu tahun. Lalu kemudian airnya menyusut-menyusut, muncul daratan. Lalu ikan naik ke darat, berevolusi menjadi monyet. Lalu monyet manjat pokok kayu, ekornya memendek-memendek jadi orang. Orang itu bernama Charles Darwin. Ilmu yang membahas itu namanya ilmu monyet. Mohon maaf ibu bapak guru yang kebetulan ngajar mata kuliah biologi. Walaupun dia ngajar biologi, dia tidak percaya Charles Darwin karena dia agamanya Islam. Sekedar ilmu saja, tapi yang dia yakini adalah Al-Quran. Siapa yang meyakini Al-Quran, maka kita asalnya sama. Dari mana? Dari Adam, istrinya Hawa. Hawa punya rahim, lalu kemudian Hawa melahirkan anak. Anak-anaknya itu yang banyak. Anaknya ada yang jadi orang Jawa, ada yang jadi orang Batak, ada yang jadi orang Minangkabau, ada yang jadi orang Melayu. Tidak ada yang lebih mulia. Orang Batak tidak lebih mulia, orang Jawa tidak lebih mulia. Maka jangan merasa lebih mulia. Adik-adik yang alia, bapak-bapaknya juga hafal, ayatnya jelas. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah bukan Pak Camat, bukan Pak Kapolsek, bukan orang Melayu, bukan orang Jawa. Yang paling mulia adalah orang yang paling takut kepada Allah. Mana buktinya orang paling takut? Buktinya datang ke masjid. Walaupun yang sekolah mungkin bukan takut sama Allah, tapi takut sama Pak Kepala Sekolah. Ah, Ustaz Suuzon. Oke, saya mohon maaf. Saya tidak Suuzon. Saya semuanya husnuzon. Adik-adik hadir karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan merasa lebih mulia. Ini orang Jawa merasa lebih mulia, enggak mau nikah sama orang Batak. Sampean jenenge siapa? Raja Kukuk. Wah, aku orang gelem nikah mbek sampean. Kenapa? Kamu orang Batak, saya orang Jawa. Orang Jawa lebih mulia daripada orang Batak. Banyak orang Jawa enggak mau nikah sama orang Batak. Kenapa? Karena jatuh dari emas jadi tulang. Akan tetapi ketika dia sudah sama-sama asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah, sama. Tapi inna ja'alnakum min zakarin wa unsa, kamu aku ciptakan dari laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban, bersuku-suku, wa qabaila, berbangsa-bangsa. Jangan merasa lebih mulia. Lalu untuk apa? Lita'arafu, supaya saling kenal mengenal. Allah ciptakan kita, ada Melayu, ada Sunda, ada Jawa, ada Batak, supaya saling kenal mengenal. Kalau enggak kenal mengenal, nanti musuhan. Kenapa? Salah paham, terutama masalah bahasa. Karena dia salah paham. Datang orang Batak masuk ke rumah makan orang Minangkabau. Orang Batak kalau nanya kabar, pripun kabare, itu bahasa Jawa. How are you? Itu bahasa Inggris. Kalau bahasa Bataknya, apa kabar itu? Biado. Biado artinya apa kabar. Pergi dia ke rumah makan orang Minang. Biado, kata orang Minang, babi ndak ado. Akhirnya tersinggung. Padahal dia nanya biado artinya apa kabar. Makanya saya suka belajar bahasa. Saya bukan orang Jawa, tapi teman saya banyak orang Jawa. Dulu waktu kuliah satu rumah sama orang Jombang. Sekarang dia dosen di IAIN Sunan Ngampel Surabaya, arek-arek Surabaya. Jadi saya serumah dengan dia, sekamar dengan dia, sering belajar bahasa Jawa. Ada juga orang Sunda, tapi saya enggak bisa-bisa bahasa Sunda. Sering salah. Saya selalu payah membedakan antara dahar dengan damang. Sarang mau nanya apa kabar sama ngajak makan, beda. Dahar saya bilang, saya sudah makan, katanya. Padahal mau maksud nanya damang kumaha tuh. jadi lebih enak ngomong cowok. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, maka ketika kita sudah menjalin silaturahim, tidak lagi caci mencaci, tidak lagi kelahi, apalagi sampai tinju. Saya nyangka orang Jawa itu orangnya lembut, sopan. Beda sama orang Medan. Orang Medan kalau kita nanya, masjidnya mana? Sana. Pasarnya mana? Sana. Kantor camat mana? Sana. Kalau orang Jawa kan lembut. Mas, kantornya di mana? Sana. Sopan. Di mana kantor camat? Mana ada orang Jawa mau ninju kalau sana? Oh, apa pandang-pandang? Dicolok matamu. Tapi kalau orang Jawa lembut. Makanya saya pernah nanya sama mahasiswa saya, adik-adik mahasiswa, tahu Pangeran Diponegoro? Tahu Pak? Pangeran Diponegoro itu orang Jawa apa orang Batak? Wah, orang Jawa Pak. Dia kan dari Yogyakarta, jenenge Pangeran Antoswiryo. Saya bilang, orang Jawa nunjuknya gimana? Gini, coba tengok patung Pangeran Diponegoro naik kuda. Gimana cara nunjuk? Tangan kanan megang tali kuda, tangan kiri nunjuk. Kalau dia orang Jawa pasti gini nunjuk. Jangan serius, bercanda. Jangan bilang saya ngejek pahlawan. Saya cuma mau ceritakan, orang Jawa itu lembut. Orang Jawa naik kereta api, kursi sudah duduk semua, enggak dapat tempat duduk. Kenapa? Karena mau mudik lebaran, dia tegak. Dari tadi kakinya sudah dipijak orang. Dia enggak marah. Mas, mohon maaf ya mas, kakinya sakit. Lembut dia. Makanya banyak orang takut nikah sama orang Jawa kalau orang tinggal di gunung, di pulau. Kenapa? Karena di pulau itu gunung anginnya kencang, suara enggak kedengaran. Nanti hujan turun dia ngasih tahu, "Mas, tolong angkat jemuran." Hujan sudah turun, pakaiannya sudah basah. Makanya orang di gunung suaranya, "Tolong angkat, angkat cepat, angkat, angkat." Api lembut, "Tolong angkat. Apinya sudah membakar, mas." Apanya yang terbakar? Omahe wis entek, mas. Maka kelembutan ini mesti dijaga. Saya sudah banyak berteman sama orang Jombang, sama orang Madura, sama orang Jawa Barat. Umumnya ini semua adalah hamba Allah. Dulu sebelum Islam datang mereka lembut, setelah Islam datang bertambah lembut. Ada buah namanya puah mojo, pahitnya minta ampun. Maka saking pahitnya disebutlah buah itu mojo pahit kerajaan Hindu Buddha. Tapi kemudian datang ulama, diislamkannya kerajaan ini, jadilah kerajaan Demak. Dan ulama-ulama yang mengislamkan Jawa itu adalah Wali Songo, siji loro telu papat limo enam pitu wolu Songo. Sing orang iso ngomong Jawa 1 2 3 4 5 6 7 8 9. What's the meaning of Wali Songo? Wali nine. Nine of Walis. Sembilan wali yang sudah dikirim Allah ke Pulau Jawa, mengislamkan Pulau Jawa. Lalu kemudian jadilah mereka para ulama-ulama yang luar biasa. Saya belajar hadis. Ada kitab ditulis oleh ulama hadis namanya Syekh Mahfuz At-Tirmidzi. Syekh Mahfuz At-Tirmidzi, bukunya dicetak di Beirut, Beirut Lebanon, di Arab, pakai bahasa Arab, dicetak di Arab, dibaca orang Arab. Ternyata sing nulis iku siapa? Syekh Mahfuz At-Tirmidzi. Ternyata dibaca biografinya, Mahfuz At-Tirmidzi adalah dari Termasca Pacitan. Wong Pacitan jadi ulama besar yang luar biasa. Ulama Arab Saudi, penulis kitab I'anatut Talibin, namanya Syekh Bakri Sato. Syekh Bakri Sato punya murid, murid-muridnya itu salah satunya Syekh Mahfuz At-Tirmidzi. Syekh Mahfuz At-Tirmidzi dari Pacitan punya murid namanya Syekh Hasyim Asy'ari. Syekh Hasyim Asy'ari pulang ke Jombang mendirikan organisasi jenenge apa? Nahdlatul Ulama. Jadi Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu bukan sekedar orang ngaji baca kitab, tapi langsung belajar. Di mana dia belajar? Di Masjidil Haram. Jadi menjadi orang Jawa itu adalah kebanggaan yang luar biasa. Ada tafsir, kitab tafsir. Namanya apa Pak Ustaz? Marak Labid fi kasfi ma'anil Qur'anil Majid. Marak Labid fi tafsir kasfi ma'anil Qur'anil Majid. Yang menulisnya Imam Nawawi. Saya sangka Nawawi orang Arab, rupanya ternyata Nawawi Al-Bantani. Bantani itu mana? Banten, Pulau Jawa. Jadi jangan pernah minder menjadi orang Jawa, jangan pernah minder menjadi orang Nusantara. Kenapa? Karena casingnya boleh beda, tapi isinya luar biasa. Memang kita pesek, pendek, hitam, hidup lagi, tapi isi kepalanya luar biasa. Syekh Hasyim Asy'ari punya kitab 19 judul, sudah ditulis sama Gus Haziq, cucu Mbah Hasyim Asy'ari. Nama kitabnya adalah Hadyus Sari Fai Majmu'i Mu'allafat Syekh Hasyim Asy'ari. Saya punya kitabnya, ada di rumah. Saya enggak tahu bakal ceramah di depan orang Jawa. Kalau tahu saya bawa kitabnya kemari. Kenapa? Karena kitabnya tulis Arab, bahasa Arab, tapi ada yang miring. Yang Arab saya bisa baca, yang lurus saya bisa baca, tapi ada yang miring. Saya enggak bisa. Saya tanya teman saya, ini miring kok enggak bisa? Coba bukunya dimiringkan. Dimiringkan saya tetap enggak bisa. Rupanya tulis Arab tapi bahasa Jawa. Arab Pegon namanya. Itu asli tulisan Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Oleh sebab itu, maka orang Jawa, orang Melayu, selama dia asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka dia tetap menjaga persaudaraan, kelembutan. Betul kata Pak Camat, jangan sampai lupa daratan. Mentang-mentang tinggal di rangsang barat, lalu jadi orang barat. Ini banyak orang kita ini barat. Kamu dari mana? Dari barat. Barat mana? Batak Rantau. Kamu dari mana? Barat. Niru barat apa? Yang diambil dari barat itu sampahnya. Yang diambil dari barat itu sampahnya. Apanya? Antingnya. Dulu yang pakai anting itu mboe. Sekarang anak laki-laki pakai anting. Antingnya bukan cuma satu, di atas lima. Naik ke kanan lima, sampai ke alis satu. Ini bukan ngomong ngalor ngidul. Saya langsung ketemu di airport, mau cap paspor, di waiting room, duduk di depan saya. Saya hitung antingnya 13. Lima, lima, satu, dua, lima, lima, satu, dua. Sudah berapa? 12. Yang terakhir ke-13 di bibir. Nengok anting di bibirnya, malah bibir saya yang ngilu. Saya sangka orang barat, rambutnya pirang, antingnya banyak. Ternyata hidungnya pesek. Yang diambil dari barat sampahnya, rambut gimbal. Gimana rambut gimbal? Macam sumbu kompor. Pakai celana sobek, celana jin sobek, pakai tato. Orang barat pakai tato kulitnya putih. Iki wis ireng pakai tato, ya ora aku delok. Udah hitam pakai tato yang enggak kelihatan. Tatonya pakai tato warna lagi, merah putih enggak nampak, hitam semua. Makanya jangan ke barat-baratan. Lalu kalau mau ikut barat itu yang diikut apanya? Bahasa Inggrisnya. Ini madrasah tadi saya tanya, Pak, di sini madrasah apa nih? Madrasah Aliyah, betul? Apa nama madrasahnya? Al-Khairiyah, Masya Allah. Khair artinya baik. Al-Khairiyah, kebaikan, kebaikan, kebaikan. Pantesan kelihatan orangnya baik-baik semua. Al-Khairiyah, nama itu adalah doa. Makanya orang mesti namanya baik-baik. Nama orang dulu kalau ada orang namanya enggak baik, dirubah Nabi. Nama yang paling bagus kalau dinisbatkan kepada Allah, Abdullah, Abdurrahman, Abdul Ghafur, Abdul Wahab, Abdul Somad. Saya jenenge Abdul Somad. Sudah ceramah setengah jam, belum memperkenalkan diri dari tadi. Nama saya Abdul Somad. Tapi mohon maaf nih Pak Yai, iki salah, karena itu bacanya Mustri Idram Syamsiah, Abdus Somad. Tapi karena dari SD sudah terlanjur salah, di ijazah Abdul Somad, maka kita lanjutkanlah kesalahan itu. Tapi yang mau buat nama akan datang, Abdus Somad. Banyak ustadz payah ngapel namanya. Kalau nama saya mudah, nanti bapak ibu kalau sudah pulang ke rumah ada yang nanya, tadi sing ceramah siapa jenenge? Ustadz, siapa ya? Mudah ingatnya, ingat aja, kul huwallahu ahad, Allahu somad. Aiki wonge Abdul Somad. Saya dari sekolah madrasah aliyah, sama seperti adik-adik. Saya bukan pondok pesantren, saya dari madrasah aliyah Nurul Falah. Nurul artinya cahaya, Falah kemenangan, cahaya kemenangan. Nama desanya Air Molek. Air Molek itu dari bahasa Jawa, mulek. Mulek artinya airnya mutar, karena di situ ada sungai yang airnya mutar terus, maka disebut Air Molek. Maka air, orang Melayu menyebut molek, yang satu nyebut itu bahasa Melayu Air Molek, karena airnya cantik, airnya molek, tanahnya busuk, pekannya heran. Tapi ada juga yang menyebut dari orang Jawa, karena yang membuka kampung itu orang yang berasal dari Pulau Jawa, karena banyak negeri-negeri, wallahu alam. Yang jelas orang Jawa sudah menjadi bagian dari Pulau Sumatera, maka salah satu dari bupatinya pun Jawa, terletak di Kabupaten Indragiri Hulu. Itu asal sekolah saya, Indragiri Hulu. Sekolah ustaz itu sekolahnya pondok pesantren, bukan. Sekolah Pak Ustaz sekolahnya cabang gontor, bukan. Sekolah biasa. Saya tinggal di asrama. Asramanya dari kayu. Nanti bapak ibu kalau pergi ke Air Molek Indragiri Hulu, tengok sebelah kanan ada istana kayu macam rumah hantu. Itulah tempat asrama kami dulu. Nyamuknya banyak minta ampun. Tapi karena orang di asrama itu bau, nyamuknya sudah kenal, ini enggak perlu lagi digigit. Dia sudah tahu, ini darahnya pahit ini, kata dia. Lalu kami sekolahlah di situ sampai akhirnya saya tamat dari madrasah aliyah. Lalu kemudian dapat berita, katanya Indonesia dapat beasiswa 100 orang. Indonesia dari Sabang sampai Merauke ada beasiswa 100 orang. Sekolah gratis, SPP gratis, makan gratis. Akhirnya saya ikut tes. Jadi enggak mesti dari pesantren, yang penting punya keberanian. Saya ikut tes sampai ke Medan. Tesnya enggak ada di Pekanbaru. Tesnya jauh, Sumatera Utara. 10 jam naik bis, berangkat jam 5 sore sampai jam 5 subuh sampai di Medan ikut tes. Hari ini pendaftaran terakhir, Dek. Jadi saya enggak sempat baca kalau mau ikut daftar, kalau enggak mau pulang lagi ke Pekanbaru. Ikutlah saya ikut tes 100 soal bahasa Arab. Tengok soalnya Arab gundul semua. Enggak ada rambutnya. Enggak ada sakal baris, fathah, dhammah, kasroh, ona ono. Yang penting Arab gundul. Saya ikut saja tes. Saya jawab, jawab, jawab, jawab. Setelah sebulan datang pengumuman. Waktu itu belum ada internet, belum ada SMS. Tahun 1998, 18 tahun yang lalu. Ini anak aliyah sudah lahir apa belum? Wah, saya ikut tes, kalian baru belajar ngompol. 1998. Lalu kemudian keluar pengumuman 100 mahasiswa Indonesia yang lulus ke Mesir. Saya ikut baca pengumuman satu-satu. Saya baca dari nomor 1 sampai 100. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Enggak ada nama saya. Baca baca lagi, ulang lagi dari 1 sampai 100, tengok sampai ke bawah, rupanya ada di ujung. Ternyata kalau kita grogi enggak kelihatan, maka jangan grogi. Alhamdulillah lulus. Berangkat saya tanggal 5 September tahun 1998, saya sampai ke kota bernama Kairo. Selama ini melihat Sungai Nil di TVRI, ternyata Sungai Nil indah, masya Allah. Selama ini melihat kuburan Fir'aun di koran, di majalah, nampak kuburan Fir'aun batunya sebesar mimbar, beratnya 2 ton. Saya enggak ikut nimbang, kata orang. Di dalam itu ada makam, enggak bisa tegak berdiri karena makam itu disusun, orang yang masuk ke dalam tidak sampai 1,5 meter, harus nunduk masuk. Begitulah orang sujud kepada Fir'aun karena hormat kepada Fir'aun. Saya enggak mau sujud. Akhirnya karena enggak mau sujud, enggak masuk. Karena kalau masuk harus nunduk. Makanya ibu-ibu kalau mau setiap rumahnya orang nunduk, buatlah pintunya 1 meter. Bupati pun kalau mau masuk nunduk ke dalam. Itu cerdasnya Fir'aun. Lalu kemudian setelah itu senang melihat kota Kairo yang katanya Parisnya Afrika. Oh, ini dia. Tapi begitu masuk kelas, stres. Masuk kelas, dosennya orang Arab, bukunya bahasa Arab, ngomongnya ngomong Arab. Masuk kelas, yang bisa didengar cuman assalamualaikum, yang lain yo kayak kumur-kumur. سيداتي وسادتي في هذه المناسبة السعيدة نتكلم عن قضية هذه الفلسطينية والذين تكلمون في هذا المساء نتكلم الشيخ فضيلة الشيخ شيخ رمضان الوصاي البوطي. Oh boy, stress. Pertama masuk lokal stress, takut. Mau pulang kampung malu, wes kenduri motong kambing, udah ngundang orang kampung, masa pulang kampung malu. Mau terjun ke Sungai Nil takut mati, piye iki. Maka mau enggak mau harus belajar. S1 saya selesaikan 3 tahun setengah, 3 tahun 10 bulan selesai S1. Habis itu saya lanjut lagi S2, SCG, S2. Betul, S2, S2. Habis itu saya lanjut S2, pergi tempat saya S2 namanya Maroko. Saya S2 dari Maroko. Banyak orang nanya, Pak Ustaz dari mana? Dari Maroko. Maroko dekat dari Maroke, Pak Ustaz. Apa hubungan Maroke sama Maroko? Nih, yang enggak ingat geografi saya kasih tahu. Mesir. Habis Mesir, Libya. Habis Libya, Tunisia. Habis Tunisia, Aljazair. Habis Aljazair, Maroko. Habis Maroko, Samudra Atlantik. Habis Atlantik, Real Madrid, Barcelona. Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko. Samudra Atlantik, Spanyol. Setiap musim haji kami pergi ke Makkah. Ibadah haji sambil kerja. Kenapa? Minta uang ke rumah malu. Jangan minta uang gaya metal. Kalau ketemu orang sok barat, apa kabar lu? Habis duit, mbak. Kayak iyaku. Oh, mental apa iku? Jantan, enggak minta uang. Hari ini kalau saya ngasih pembekalan pada mahasiswa, adik-adik mahasiswa, kalian harus jangan minta uang. Kenapa Ustaz berani ngomong? Karena saya kuliah 4 tahun S1, enggak pernah minta uang. Sekalipun enggak. Pernah ngutang, sering. Itu. Jadi, kalau ada utang, sambil pergi, sambil kerja. Kerjanya apa? Macam-macam. Pernah ada tawaran kerja, 1 hari gajinya 50 real. Kali 3.000 sama dengan 150.000. Wah, kehiki. 150.000. Saya tanya, kerjanya apa, Pak? Kerjanya mudah. Ngasih nasi kota. Cuman ngasih nasi kota? Iya. Gimana caranya? Ya, nasi. Wah, enak ini. Cuman ngasih nasi kota 150.000? Iya. Oke, saya masuk. Masuklah, ternyata jamaah hajinya 10 kloter. Satu kloter 400 kali 10, 4000 orang. Pantasan gajinya. Jadi kami kalau cerita masalah perjuangan luar biasa, namun minta uang gak pernah. Akhirnya saya pulang ke Indonesia. Saya pulang 1998, segala macam mau pergi haji, bukan seperti orang sekarang. Semalam, Pak Ustaz, permisi ya, kami mau pergi haji. Enak, suke, akeh uangnya. Sampai ke Makkah tidur nang hotel. Kami naik bis dari Kairo, naik bis 6 jam. Melewati gurun pasir sampai ke terusan Suez. Dari Suez naik kapal laut. Naik kapal laut enggak pakai kamar. Kenapa? Bayar kamar mahal. Maka di atas tiketnya $100 kali 10.000, 1 juta pergi pulang. Murah tapi enggak ada makan. Jadi makannya gimana? 2 hari 2 malam. Nasi dimasak pakai minyak sapi. Masak pakai minyak sapi, airnya sedikit aja. Kenapa masak pakai minyak sapi? Supaya enggak basi 2 hari 2 malam. Kalau mau nasinya enggak basi, masak pakai minyak sapi. Bungkus dalam, jangan pakai daun pisang. Kalau pakai daun pisang busuk. Jadi pakai apa? Pakai aluminium foil. Bungkus. Kalau sudah 1 hari dijatuhkan seperti busi. Krim. Kalau dimakan jam 8 pagi, laparnya jam 8 malam. Kalau di ronsen kelihatan, enggak hancur. Nah, itu caranya kalau mau makan sekali sehari, enggak lapar-lapar. Jadi kalau cerita perjuangan adik-adik, wah, kalau cuman Pak Ustaz, ayo ceramah ke Selat Panjang yuk. Tapi Selat Panjang ini jauh loh Pak Ustaz. Belum ada apa-apanya dibandingkan kami naik kapal. Belum lagi ditakut-takuti sama senior. Awas loh, nanti di Laut Merah tempat Nabi Musa nyebrang, itu ombaknya besar. Ada sisa-sisa Fir'aun nang kono. Pas naik kapal saya takut. Pas pulang ditanya, lewat di Laut Merah, iya, ada terasa ombaknya besar. Perasaan ombaknya besar terus dari awal sampai akhir. Oh, gitulah, macam-macam dirasakan. Hidup ini penuh dengan perjuangan. 4 tahun saya kuliah di Mesir, sekalipun mbok emak saya enggak pernah bilang sayang. Nah, aku rindu sama sampean, enggak pernah. Sampai terpikir di pikiran saya, jangan-jangan saya ini anak angkat. Saya pulang, setelah pulang punya anak, setelah punya anak rindu, sayang. Nek ora kepeto anake, rindu pisan. Habis itu saya tanya emak saya, "Mak, saya ini anak angkat apa anak kandung?" "Ya anak kandung." "Kalau anak kandung kenapa dulu waktu saya kuliah dibiarin 4 tahun pergi?" "Karena kalau kamu tinggal di celah ketiak saya, kamu jadi hantu. Kamu enggak akan jadi orang, maka aku biarkan kamu pergi." "Kenapa waktu aku kuliah dulu enggak pernah ngomong di telepon, Nak? Aku rindu." "Sekalipun enggak pernah ngomong rindu. Kenapa?" "Karena kalau aku ngomong rindu nanti kamu pulang, maka aku biarkan kamu ke sana." "Jadi rindu sama saya?" "Rindu." "Gimana cara ngobatin rindunya?" "Aku cari anak yang hitam seperti kamu." Ada di kampung saya, hitam, kurus kayak saya, aku dibelikan baju baru, dikasih uang, dipoto, dipegang kepalanya. Begitulah perjuangan seorang ibu ingin anaknya supaya jadi orang. Kalau tidak, saya ini bukan orang baik. Jadi kalau ada mahasiswa nantang-nantang saya, gaya pertentengan, ribut-ribut di lokal, saya ajak keluar kelas. "Apa mau lo?" Karena saya bukan anak papa, anak mama. Saya sekolah saya macam-macam. Sekolah sana, pindah sana. Aliyah saya sampai 3 kali pindah. Pindah 1, bandel. Pindah lagi, keluar. Pindah lagi. Akhirnya saya enggak sekolah 5 bulan. Karena menurut saya sekolah itu enggak ada gunanya. Presiden sudah ada, menteri sudah ada, untuk apa lagi sekolah? Akhirnya mak saya pusing, gimana nih anak saya enggak sekolah. Kebetulan ada penceramah di kampung itu, Dia sedang ceramah. Setelah ceramah diundang ke rumah, dikasih makan, dikasih minum, diajak ngobrol. Mak saya nanya, Pak Ustad, ya, Ustad ngajar ya, betul. Bisa masukkan anak saya sekolah, bisa, tapi langsung kelas 3, ora iso. Emang anaknya kenapa? Sudah pindah 3 kali. Wah, sekolah kami enggak nerima anak yang bandel. Nanti sekolah kami rusak nama baiknya. Tolonglah Pak Ustaz, masukkan anak saya. Oke, saya lihat dulu mana anaknya. Saya datang. Dia lihat saya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Masih ada sisa-sisa kebaikan. Nampaknya ini anak bisa ditolong. Akhirnya saya dimasukkan ke Madrasah Aliyah Nurul Falah Air Molek Indragiri Hulu. Selesai saya. Hari berganti, musim berubah, zaman berubah, musim berganti. Dibacakan. Berikut ini nama-nama dewan juri Musabaqah Tilawatil Quran seprovinsi Riau di Air Molek di Rengat Indragiri Hulu. Kepada seluruh dewan juri, harap naik ke atas pentas karena akan dilantik oleh gubernur Provinsi Riau. Nama dewan juri, nama sebut. Suruh berikutnya, nama dewan juri, Haji Abdul Somad LCMA. Naik saya ke atas. Rupanya ustaz yang nolong saya dulu sedang di bawah berurai air mata. Dia sedih menengok saya. Begitu saya turun, saya dipeluknya langsung. Ingat kau dengan aku nak? Ingat Pak. Apa yang kau ingat? Kalau bapak tidak nolong saya sudah jadi setan sekarang. Jadi anak-anak ini yang membentuknya siapa? Kita, orang tua yang membentuk. Kenapa dia menjadi tukang tinju? Karena di rumah dia melihat bapak sama ibunya bertinju. Kenapa dia jadi garong? Kenapa dia jadi nakal? Karena masyarakat di lingkungannya ikut membentuknya. Makanya kalau bapak ibu sudah memasukkan anak sekolah, setelah tamat aliyah, nanti mereka mau kuliah ke Jogja, mau kuliah ke Surabaya, mau kuliah ke Semarang, lepaslah mereka dengan bismillah. Nah, berangkatlah demi kau jadi orang. Jangan diajarkan yang tidak-tidak. Ini seorang jamaah, anaknya sekolah ke pesantren, nangis. Pagi nangis, sore nangis, malam nangis. Suaminya nanya, oh my bojo, bojoku, sampean nangis iki dek, opo, anakku mas. Anak jangan kamu tangisi, anak menang-menang sampean, jangan nangis. Anak kok nangis? Ngamuk istrinya. Kamu enak aja ngomong begitu. Yang menghamilkan aku, yang melahirkan aku, yang menyusukan aku, kamu kan cuma model flash disk aja. Aku yang melahirkan dia, bertaruh nyawa, bersimbah darah. Kamu enak aja. Wah, akhirnya si bapak ngamuk. Lebih bagus kita nangis sekarang. Kirim anak kita ke pesantren, sekolahkan dia jauh, daripada dia nanti menjadi pecandu narkoba, daripada dia menjadi perampok, daripada dia jadi pesina. Izinkan anak kita sekolah. Akhirnya istri saya berhenti nangis, Pak Ustaz. Berhenti, berhenti. Setelah itu malah saya yang nangis. Artinya apa? Perjuangan untuk membentuk anak luar biasa. Maka anak-anak kita ini hijau. Kalau hendak, ini pepatah Melayu. Pepatah Melayu, bapak ibu pasti paham. Kalau hendak membentuk buluh, buluh itu bambu. Dari rebung, rebung itu bambu yang masih putih. Bagaimana cara membentuknya? Pakai kawat, bisa dibuat melingkar, bisa dibuat melengkung, bisa dibuat gapura. Kenapa? Karena dia masih lembut. Ini masih rebung, masih lembut. Tapi kalau dia sudah jadi bambu kuning, hanya dua kemungkinan. Kalau tidak patah, kepala kita dia patah atau kepala kita pecah. Duh, ojo keluar malam ya. Biar saja, mata-mata saya, urus saja mata kamu. Mau ditempeleng, tangan dia lebih besar dari tangan kita. Dia adalah api yang kecil. Kalau kita biarkan, dia akan membakar hutan. Dan dia akan lebih berbahaya. maka ibu yang anaknya masih bisa dibentuk, bentuklah. Kalau sudah tak bisa lagi secara kekeluargaan, tak juga mempan, laporkan ke Pak Kapolsek. Saya ceramah, was ceramah, datang ibu-ibu, Pak Ustaz, saya mau nanya nih Pak Ustaz, boleh? Boleh, ceramah ya boleh ditanya. Apa masalahnya? Tapi saya segan di depan orang banyak Pak Ustaz. Saya maunya empat mata, boleh? Jangankan empat mata, tiga mata pun bisa. Siji loro telu. Nanti apa masalahnya? Malu. Malu kenapa? Anak saya, anaknya kenapa? Kenapa? Narkoba. Anak saya pecandu narkoba Pak Ustaz. Tolong doanya Pak Ustaz. Mau doanya? Iya, sebentar ya. Ambil pena sama kertas. Iya Pak Ustaz. Ini doanya aneh. Doa apa Pak Ustaz? Tapi mau minta doa narkoba. Allahumma inni a'udzubika min narkoba. Bukan. Jadi apa Pak Ustaz? Ji, catat baik-baik. Yang di sini juga bisa mencatat. Ini dia. 0812 685 06 458. 0812 685 06 458. Apa itu Pak Ustaz? Nomor BNN. Jadi maksud Pak Ustaz, telepon nomor ini akan dibuat skenario, nanti anaknya akan ditangkap. Oh nangis ya. Aku gak mau. Saya takut dia nangis, suaminya datang, nanti disangka saya pelecehan seksual. Jangan nangis. Pokoknya saya tinggal nomor. Kalau mau telpon, kalau gak mau pilihannya empat: bodoh, gila, mati, penjara. Pilih mana? Makin nangis lagi. Yowis, aku ya pulang. Pulang bahasanya Jawanya apa? Mulih. Saya selalu payah nyebut mulih apa lungo, takutnya salah. Nah, nek ora gelem ya aku mulih. Akhirnya saya pulang. Bulan depan saya datang lagi ceramah di situ. Pas saya ceramah, wajahe wis sumringah. Cerah, senyum. Saya datang, "Ibu kok senyum kenapa?" "Alhamdulillah Pak Ustaz." "Alhamdulillah kenapa?" "Anak saya sudah ditangkap." Ternyata anaknya ditangkap sesuai nomor yang saya kasih, dibawa ke Bandung, disekolahkan, namanya rehabilitasi narkoba. Terakhir pas mau nyambut Ramadan, anaknya sudah gendong anak. "Pak Ustaz, itu anak saya. Alhamdulillah, makasih ya sudah nangkap anak saya." Jangan malu, jangan ditutup-tutupi. Nasi sudah jadi tai ayam. Kalau jadi bubur bisa dipotong daun seledri, bawang goreng, ayam, tabur-taburkan, kasih kecap, yummy. Ini sudah jadi tai ayam, tapi masih bisa untuk pupuk kandang. Tidak ada kata terlambat. Makanya tak ada jalan lain. Dulu dia waras, itu otaknya rusak. Dulu kalau dia kepanasan gini, gini. Tapi setelah dia kena ekstasi, masuk ke diskotik, dengar musik, dia bukan gini lagi. Kipasnya diam, kepalanya goyang. Otaknya sudah gila. Dia terus berapa lama tahan sampai mati. Akhirnya urat-urat kepalanya putus, mati. Bodoh, gila, mati, penjara. Awalnya bodoh. Putus urat kepalanya. Akhirnya gila. Apa gilanya? Istrinya mau masak, tabung gasnya hilang. Mana? Rupanya sudah dijual untuk narkoba. Bayangkan itu, luar biasa. Pas anak lahir, orang bawa Indomie, ada yang bawa kopi Torabika, ada yang bawa roti kuan, ada yang bawa macam. Begitu istrinya nengok di kamar, "Loh, kok kuenya hilang?" "Sudah kujual arak tuku narkoba." Berawal dari apa? Berawal dari kecil, lem. Saya datang ceramah ke Perawang, Bapak kepala desa ceramah, bapak-bapak, ibu-ibu, jaga anak kita jangan sampai jadi pecandu narkoba. Kenapa? Berawal dari ngelem. Beli lem, buka. Dulu ibu-ibu beli lem untuk ngelem dinding, untuk ngelem panci. Sekarang lem malah dibuka, dihirup. Itu cikal bakal narkoba. Akhirnya ketika sudah rusak otaknya, sambil mabuk, sambil goyang-goyang, dia nunjuk wajah Pak Kapolsek di Kecamatan Tualang. Saya gini, nanti tanya Pak Kapolsek Tualang sambil nunjuk. Ditendang sama Pak Kapolsek, ditempeleng sama Pak Kapolsek, dia tetap juga bergoyang. Saya tidak takut Pak Kapolsek, yang saya takut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sambil mabuk ngomong begitu, dia sudah tidak sadar lagi. Maka jagalah anak-anak kita. Tapi salahkah mereka? Mereka tidak selamanya salah. Yang salah itu adalah orang tua dan lingkungan. Mamin mauludin, setiap anak yang lahir, ila yuladu alal fitrah, anak itu putih, anak itu jernih, anak itu fitrah, anak itu kosong, anak itu blank, semurni Islam, fitratul Islam, anak itu sesuci Islam. Diisi dengan merah jadi teh, diisi dengan hitam jadi bisa jadi kopi, bisa jadi bir hitam. Diisi dengan hijau sirup, terserah kita mau isi dengan apa. Alhamdulillah ada Madrasah Aliyah Al-Khairiyah. Makanya mereka baik-baik semua, pakai peci seperti peci Ustaz Abdul Somad. Masya Allah. Bajunya baju pramuka atau baju seragam itu? Artinya apa? Mereka ini tergantung kita mengasih. Kasih uang, kasih uang, kasih sok, karet, kasih uang, kasih uang. Ternyata uang menjadi racun. Makanya ibu-ibunya nanya, "Ma, harap lungo nandi sampean? Harap lungo pulangnya jam berapa? Pulangnya jam sekian. Jalan sama siapa? Pulang sama siapa? Jalan jam berapa? Perginya kemana? Uang yang dikasih jangan diulur habis. Kita sedang menjerumuskan dia ke dalam neraka jahanam. Anak laki-laki bengkaknya di kepala, anak perempuan bengkaknya weteng. Wetenge wis Arab opo iku jenenge. Ini menjadi permasalahan. Biar aja, Pak, saya bawa anaknya jalan-jalan, dolan-dolan malam minggu ya. Jangan. Sekali jangan, saya katakan jangan. Sebentar aja, Pak. Nanti jam 8, jam 9 wis pulang. Tidak. Datang boe. Ya kasihlah, Pak. Kita dulu lebih parah dari itu lagi. Nangkene rosae. Maka bapak sama ibunya harus sepakat. Pak, ya. Bu, ya. Kita sepakat jaga anak kita, ya. Oke, bos. Jangan kasih izin, ya. Tapi apa kita enggak merasa berdusta nih? Kita dulu rasanya lebih parah daripada ini. Ya enggak apa-apa, kan enggak ada yang tahu. Jangan ada dusta di antara kita. Untuk menyelamatkan anak di masa akan datang. Ibu mulutnya enggak boleh berhenti. Ini mulutnya berhenti ngomong. Enggak boleh berhenti. Kenapa jilbabnya pendek? Kenapa enggak pakai baju kurung? Saya senang dari ujung sampai ujung jilbabnya panjang. Jilbab itu panjang, tengok baju. Di Pekanbaru jilbabnya pendek. Nama jilbabnya jilbab pasrah tapi tak rela. Yang belakang pasrah tutup, yang di depan enggak rela, buka dikit. Ada lagi namanya jilbab sakratul maut. Kainnya panjang, kain panjang dililit di kepala. Lilit satu, lilit dua, lilit tiga, lilit terakhir di leher. Nanti pas kondangan makan batuk. Wajunya kembang, jubah ramah aipama. Kalau sempat ya gini datang angin di laut terbang. Makailah jilbab seperti ini. Beruntungnya anak-anakku dari Madrasah Aliyah Al-Khairiyah jilbabnya panjang, terjaga. Ini pakai celana sempit, ujungnya kecil, masukkan pakai kresek. Sempit, sampai-sampai itu pahanya menjerit, tolong, tolong, ini piye ini. Gimana ini? Pak dokter sudah ngomong, jangan kasih anak perempuan pakai celana sempit, karena celana sempit itu merusak peredaran darah, karena darahnya tidak sempurna. Tapi orang kita memang sudah kadung ngomong, biar sakit asal gaya. Saya pergi ke mall, saya lihat ada celana 40 ribu saja, merek Leasing. Mak, ini untuk anak-anak apa untuk mbok-mbok emak-emak? Ini untuk orang tua, Pak, bisa juga anak gadis. Loh, kok kecil sekali? Ini bisa melar, Pak, bisa menyampul kaki sebesar batang kelapa. Ini dari karet. Itu celana di Amerika itu dipakai untuk senam aerobik dalam ruang tertutup. Di Amerika, di barat, itu dipakai untuk senam di ruang tertutup. Sampai di Pekanbaru, saya tidak tahu di sini, di Pekanbaru itu dipakai untuk orang ke pasar pagi. Banyak tukang ayam salah potong nek ndelok iki. Apa iki? Oleh sebab itu, maka orang tua, laki-laki punya istri, punya anak, punya adik, punya bojo, kalau dia diam saja, istrinya tidak pakai jilbab, istrinya tidak menutup aurat, istrinya pakai celana sempit, diam saja, maka orang itu disebut dayus. Dayus, pakai D, dayus, bukan G, kalau G, gayus. Gayus itu saya ngomong, hari gini enggak bayar pajak apa kata dunia, itu gayus. Ini dayus. La yadkhulul jannata dayus, tidak masuk surga dayus. Sahabat bertanya, dayus iku sapa Kanjeng Nabi? Dayus iku sapa Kanjeng Nabi? Apa kata Rasul menjawab, allazi la yagharu ala maharimihi, orang yang tidak ada rasa cemburu, tidak ada rasa cemburu kepada mahramnya. Sedikit pun tidak ada rasa cemburu. Istrinya keluar rumah pakai baju you can see. You sampean can iso see ndelok. Sampean iso ndelok ketiake bojo aku. Tidak ada rasa cemburu. Cuek saja. Kalau ditanya, kamu enggak risih? Enggak tuh, sampean aja yang risih. Ini orang dayus, tidak mencium bau surga, padahal jarak dia dengan surga masih rata syahrin, perjalanan masih rata mi'ata sana, 500 ribu mi'ata alfi sana, 500 ribu tahun perjalanan tercium baunya, tapi dia tak mencium bau surga. Gara-gara apa? Tidak ada rasa cemburu. Maka selamatkanlah anak, selamatkan istri, selamatkan lingkungan, sambung silaturahim, jangan kelahi. Nyambungnya di mana, Pak Ustaz? Di masjid. Jangan nyambungnya di warung kopi, jangan nyambungnya di tepi pantai. Nyambungnya di mana? Di masjid. Di masjid ngapain? Pengajian. Pak camatnya luar biasa. Pak camat ingin ngundang Ustaz Abdul Somad. Ustaz Somad bisa datang lagi? Insya Allah. Tadi saya jawab insya Allah. Emang Ustaz mau datang lagi insya Allah? Iya. Kapan? Bulan Agustus tahun 2017. Saya insya Allah sudah janji dengan Ustaz, Fauzi akan datang ke Sokop, akan pergi ke tempat suku Akit. Itu kita jadwalkan panjang umur sehat badan bulan Agustus 2017. Kenapa? Karena ini bagian dari dakwah, mengajak ke jalan Allah. Tapi terus terang, hari ini saya senang, masjidnya penuh, ramai, laki-lakinya ada, perempuannya ada. Inilah pesan-pesan dakwah. Datang ke mana? Ke masjid. Ke masjid untuk apa? Salat. Karena imam kalau sudah selesai, mohon maaf, imam kalau sudah selesai, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, imam yang ngadap ke kanan. Nanti anaknya nanya, ma, ya, itu imamnya kenapa ngadap ke kanan? Mungkin omahnya sebelah kanan. Imam ngadap ke kanan karena Nabi ngiring ke kanan. Hadis riwayat Muslim, Nabi selesai sholat, dia miring ke kanan. Kenapa miring ke kanan? Karena sahabat ingin dapat barokah, alap ngalap barokah sebelah kanan. Versi kedua, Nabi ngadap ke jamaah. Nah, ini hadis Bukhari. Nabi ngadap ke jamaah, Nabi nanya satu-satu. Ashabul fulan, ashabul fulan, sampean ora teko, sampean ora teko, sampean nek ora teko, nek uang salat nang omah, siapa yang salat di rumah? La u'arriqanna 'alaihim buyutahum, tak bakar rumahnya. Siapa yang salat di rumah, saya bakar rumahnya. Kalau sempat hidup Nabi sekarang, kalau Kanjeng Nabi iku hidup saiki, urip, Nabi akan membakar rumah bertambah titik api di Provinsi Riau. Kenapa? Karena sholat berjamaah tidak dilaksanakan. Alhamdulillah, masjid wis api, sajadahe api. Saya sholat di Pekanbaru. Ini bukan di desa, di Pekanbaru, ibu kota provinsi, di dekat Pasar Sail, di belakang Masjid An-Nur, terus ke belakang, sebelah kiri. Saya enggak mau sebut nama masjidnya, menjaga kode etik jurnalistik. Sholat, selesai sholat, pegang kening, pasir. Nek opo pasir Pak Ustaz? Ora ono semen, ora ono karpet, kasar. Tapi masjid kita wapi tenan, karpetnya, keramiknya, malah keramiknya manjat ke dinding. Ini artinya rezekinya sudah melimpah ruah, bukan cuma lantai, bukan cuma karpet, sampai dindingnya pun setengah keramik, kaligrafi cantik, ini lukisan, jamnya, masya Allah. Oleh sebab itu, maka ramaikan sholat berjamaah, datang ke masjid, sholat berjamaah. Kenapa sholat berjamaah di masjid? Karena kalau sholat berjamaah di masjid, tumakninahnya terjaga. Tumakninah itu apa Pak Ustaz? Allahu Akbar, Allahu Akbar, sami'allahu liman hamidah. Itu namanya tumakninah. Walaupun satu tasbih itu sudah tumakninah. Subhanarabbiyal 'azimi wa bihamdi, tumakninah. Tapi kalau orang tidak ada tumakninah, seperti pohon bambu ditiup angin di tepi pantai, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nabi manggil, ta'al, ta'al, kene, sampean kene, panggil sama Nabi, sini. Apa kata Nabi? Irji ila salatika fa innaka lam tusalli. Ulang salat lagi. Sampean salat meneh, salat meneh. Dia ulang salat lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Panggil Nabi, kene sampean, salat meneh. Ulang yang kedua kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ulang lagi sampai tiga kali. Aku wis capek ya Rasulullah. Piye iku salat? Salat sing bener iku piye ya Rasulullah? Kata Nabi, iza aqamta, kalau kamu tegak, fastaqim qa'iman, hatta tatma'inna qa'iman, kalau tegak ada tumakninah. Sami'allahu liman hamidah, rabbana lakal hamdu, mithlu samawati, wa mithlu al-ardi, wa mithlu ma syi'ta min syai'in ba'du. Allah, ada tumakninah. Allahu akbar, subhanarabbil a'la wa bihamdi, subhanarabbil a'la. Allahu Akbar, Rabbi Firdi, Wahabi, Wajburni, Wafani, Warzuni, Wabini, Wa'afini, Wa'afani. Ada tumakninah. Orang yang tidak ada tumakninah, Nabi ulang sampai tiga kali. Irji ila salatik, irji ila salatika, irji ila salatika. Kenapa? Karena solatnya tidak sah, karena tidak ada tumakninah. Begitulah kata kitab-kitab fikih, di antaranya fikih perbandingan mazhab, ditulis Syekh Wahbah Zuhaili dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatu. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, maka masjid yang cantik, jamaahnya sudah bagus, karpetnya sudah bagus, tapi Nabi sebelum sholat nyuruh luruskan shaf. Nabi tidak angkat takbiratul ihram sebelum shaf lurus. Sahur subuh, luruskan shaf. Fa inna tasbihata subuh min tamamis shalah. Lurusnya shaf bagian dari kesempurnaan salat. Nabi tak pernah angkat takbiratul ihram sebelum shaf lurus. Ujung tumit di tepi sajadah. Mana tepi sajadah? Alhamdulillah, sajadahnya sudah cantik. Di tepi sajadah, tumitnya rata, lurus. Jadi yang lurus itu ujung tumitnya lurus. Adapun ujung kaki, ya tergantung kaki masing-masing. Kaki panjang ya panjang. Kalau kaki pendek ya pendek. Jadi yang diluruskan itu tumitnya. Nah, setelah itu jangan ada celah. Apalagi celah sampai 3 jari, sampai 1 jengkal. Qadamun bil qadamin, kaki dengan kaki, bahu dengan bahu. Bahu rapat dengan bahu, kaki rapat dengan kaki. Bahu kanan, bahu kiri, kaki kanan, kaki kiri rapat. Apakah mesti nempel? Enggak mesti nempel. Karena ada orang enggak nyaman nempel. Kalau dia nempel geli, dia geser jangan nanti dia. Asal sudah rapat aja, ada celah satu rapat dah. Nanti takutnya dia preman baru tobat. Begitu digeser dia marah, nanti pijak. Wah, yang penting rapat. Satu halal tutup celah. Setelah halal lurus. Itu yang saudara. Nanti bapak ibu kalau ke Bengkalis tanggal 12 bulan 12 2012 tanggal cantik, saya dewan juri di Bengkalis MTQ. Yang kemarin ikut MTQ di Bengkalis 12 bulan 12 2012 kami sholat di Masjid Istiqomah, nama Masjid Raya Bengkalis. Apa kata imamnya? Luruskan sholat, matikan api. Matai lagu. Mbah lagu apa itu? Bayati apa sobat? Apa sikat? Luruskan sholat, matikan api. Bagus. Sampai sekarang saya ingat. Luruskan sholat, matikan api. Maka sebelum sholat, matikan api. Jangan sampai sholat di dalam Allahu Akbar. Melepuh kayak racun. Bek kucing karong. Oleh sebab itu maka dijagalah solat ini. Saya sudah ceramah 1 jam 15 menit dari mulai jam 2.15 sekarang jam 3.30. Padahal di mana-mana saya ceramah paling 60 menit sesuai dengan isi botol aqua 600 ml. Tanya yang selalu ikut ceramah saya, ceramah Ustaz Abdul Somad 60 menit 600 ml. Tapi ternyata pengurus tahu. Dia tahu Ustaz Somad 600 ml, dia tambah 2 botol. Akhirnya 1 jam 15 menit. Kita asar di sini jam berapa, Pak Camat? Hah? 3.40. Pas 10 menit lagi berwudu. Tadi saya mau nengok-nengok. Nanti kita ceramah di sana jam berapa, Pak Camat? Sesuai dengan jadwal Pak Ustaz sekitar jam 2, jam 3. Saya sudah, paling-paling jam 2 nanti jamaah di Sungai Cina pada ngantuk. Tapi dah yang delok dari tadi kanan-kiri, pun tidak ada yang nguap. Tadi mau rencananya, saya mau cari-cari alasan. Karena saya sudah melihat ada 2 orang yang nguap, maka saya tutup pengajian saya. Dari tadi enggak ada yang nguap. Jamaahnya tahan, malah ustaznya yang enggak tahan. Alhamdulillah, saya senang bukan main. Kenapa ustaz senang? Karena hati masyarakat yang menerima itu senang. Ceramah itu tergantung yang nerima. Kalau hatinya yang nerima susah, ya ceramahnya pendek, singkat saja. Demikianlah ini saya sampaikan. Mohon maaf lahir batin. Terima kasih. Selesai. 5 menit pulang. Tapi karena yang nerima senang, adik-adik yang sekolah senang, bapak ibu sekolah senang, Pak Camat, kapal-kapal polsek, ibu-ibu pengajian, maka ini bersatulah. Jadi ustaz ceramah selama 1 jam 15 menit, 75 menit. Kesimpulannya apa? Silaturahim. Nanti kalau pulang, siapa yang ceramah? Ustaz Somad. Isinya apa? Berapa lama dia ceramah? 1 jam 15 menit. Isi ceramahnya? Silaturahim. Cuman itu aja, iya. Kok panjang sekali? Mbuh aku lah waruh apa itu. Insya Allah bapak ibu bisa simpulkan. Insya Allah yang punya internet kita bisa ketemu di HP. Tulis saja di situ www.google.com Abdul Somad LC. Enter, banyak ceramah. Sampai ketemu di internet, di alam goib. Insya Allah internet itu alam goib. Nek wonge ora kepetuk, gak nampak orangnya. Kalau tulis nanti di situ Abdul Somad LC, enter, nampak ustaz pakai peci hitam, pakai baju putih, kurus, itu saya. Kalau gemuk bukan saya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan. Mohon maaf banyak tutur kata salah. Maka saya hamba Allah yang dhaif Abdul Somad, mohon maaf. Baik, saya diminta untuk ceramah 1 jam lagi. Enggak, bercanda, berdoa. Ada Pak Kiai, ada Pak Guru, ada Pak Ustaz, ada Pak Camat. Doa ini dikabulkan Allah karena doa kita semua. La yajtami mala'un, sekelompok orang berkumpul, fayad'u ba'duhum, berdoa satu orang, wa yu'minuhum sa'iruhum, yang lain yaminkan, illa ajabahumullah, doanya dikabulkan Allah. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma inna nas'alukal huda, kami memohon hidayah, wattuqa, ketakwaan, wal afaf, menjaga diri dari yang haram dan syubhat, wal ghina, berilah kami kecukupan. Allahumma ghnina bi halalika an haramik, cukupkan kami dengan yang halal sehingga kami menjaga diri dari yang haram. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, berikan kami keselamatan dalam agama, wa afiatan fil jasad, sehatkan badan kami, wa ziyadatan fil ilmi, tambahkan ilmu kami, wa barakatan fil rizqi, berikan barokah dalam rezeki kami, wa taubatan qablal maut, berikan taubat sebelum mati, wa rahmatan indal maut, berikan ampunan sesudah mati, wa maghfiratan ba'dal maut, berikan rahmat dan ampunan sesudah mati. Allahumma hawin alaina, ya Allah, ringankan kami fi sakaratil maut, ringankan kami ketika melewati sakaratul maut, wan najata minan nar, selamatkan kami dari api neraka, wal afwa indal hisab, maafkan kami ketika segala amal kami dihisab. Allahumma ja'al auladana wa banatina auladan salihin wa banatin salihah, jadikan anak kami yang laki-laki, ananda putri kami yang perempuan, jadikan mereka soleh dan salihah, ya Allah. Allahumma ja'alna minal ladina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana, jadikan kami orang yang mendengarkan ucapan yang baik lalu mengiringinya dengan amal-amal yang baik. Allahumma dafa'anna al-ghala wal waba wal fahsha wal riba wal zina wal munkar. Jauhkan negeri kami, bumi lancang kuning secara umum, negeri kami secara khusus, jauhkan dari malapetaka, bencana, musibah, riba, zina dan narkoba, pertikaian. Allahumma ja'alna minal wasilin wal mutawasilin, jadikan kami orang-orang yang menyambung hubungan dengan Allah dan orang yang menyambung hubungan silaturahim, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum, taqabbal ya karim. Terima kasih, mohon maaf atas segala kesilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.